وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين من كل ذنوب آمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله واعلم ketahuilah anna linnasi fil manfaati wal ibadati wa hikmatihi wa maqsudiha tariqa qum bidzalika arba'atu asnaf. Nah, kenapa Saiful? Hah? Dingin. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, maka ketahuilah. Ketahuilah bahwasanya manusia pada ya bahwa dia memiliki ya. Kemarin sampai mana sih? Mau sampai hadis yang panjang ya. Ya. Sampai hadis yang semua Abu Bakar ya. Ya. Ya wa alam anna linnasi fi manfaatil ibadi wa hikmatiha wa maqsudiha tariqa. Ketahuilah dalam masalah manfaat, hikmah, tujuan, ibadah, manusia memiliki empat turuk, empat jalan. Wahum fi arba'ati an asnafin. Dan mereka pun terbagi menjadi empat bagian. Al-awwal, as-sinful awwal, nufatul hikmati, nufatul hikami, wa ta'lili. Alladina yarudduna al-amra ila nafsil masyiati. Ya, yang pertama adalah kelompok yang menolak atau menafikan hikmah, ya, wa ta'lil, sebab. Ini jabriyah. Ya. Alladzina yarudduna al-amra ila nafsil masyiah. Yang mereka mengembalikan perintah kepada kehendak itu sendiri. Ya. Wa syarfil iradah. Dan mereka mengembalikan kepada iradah Allah. Fahaulai indahum ki al-qiyamu biha laisa illa limujaradil amr. Bagi mereka melaksanakan perintah itu murni semata karena perintah, tanpa menganggap perintah itu sebagai limujaradil amr min ghairi ayyakuna sababan lisaadatin fi ma'ashin wa ma'adin. Ya, tanpa ya, menganggap perintah itu sebagai sebab kebahagiaan. Ya, sebab kebahagiaan di kehidupan dunia, ma'ash di sini dunia, wa ma'adin maupun tempat kehidupan kembali itu di akhirat. Ini kaum jabriyah. Kaum jabriyah terbagi menjadi dua, dijelaskan oleh para ulama, ada jabriyah khalisah, ada jabriyah mutawassithah. Jabriyah khalisah ialah jabriyah tulen yang betul-betul menafikan adanya ikhtiar, kudrah, irada, ya. Ya, masyiah dari makhluk. Ya, mereka semua menetapkan itu semua sudah ditakdirkan. Nah, maka mereka menafikan hikmah, sebab, semua mengembalikan kepada masyiah. Ya. Baik, kita baca di sini syarahnya. Ya, coba dibaca sini. Mirza. Kencengin lagi suaranya. Mazalul mu'allifu rahimahullahu yatakallamu an makna qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu al-ibadatu kama sabaqa annaha ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati wan nasi bil ibadati wa hikmatiha. Wahal fiha hikmatun am laisa fiha hikmatun. Lahum kalam fi hadha ma bainal jabriyati wa ma bainal qadariyati wa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati bidzalika ma'rufun. Ah, perhatikan kata Syekh Shalal Fauzan, ya, mu'alif di sini masih beliau yatakallam berbicara an makna qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masih berbicara tentang makna firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yaitu iyyaka na'budu al ibadah kama sabaq, hanya kepada engkau kami beribadah, ibadah sebagaimana yang telah lalu. Itu adalah kata beliau ismun jami', ini aslinya pernyataan Ibn Taimiyah ya, di Risalah Al-Ubudiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu, ya, sebuah nama yang mencakup dan segala apa yang Allah cintai dan yang Allah ridai, minal a'mali wal aqwal adh-dhahira wal batinah, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa nasu fil ibadati wa hikmatiha, sedangkan manusia dalam hal ibadah maupun segala hikmahnya, wah, ya, ini cakupannya. Wa hal fiha hikmatun am laisa fiha hikmatun. Nah, sekarang berikutnya, apakah dalam ibadah ini terdapat hikmah atau tidak terdapat hikmah? Maka mereka para ulama memiliki pembicaraan terkait hal ini, antara Jabriyah dan Qadariyah. Afwan, bukan ulama, manusia ya. Manusia mereka memiliki pendapat terkait hal ini, apakah di antara mereka Jabriyah atau Qadariyah. Ya. Sedangkan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini ma'ruf. Ya, jelas sekali. Terus as-sinful awal. Ta'atan min amri faqad, wa illa fahiyya laysa laha fa'idatun wa la hikmatun. Wa yakuluna. Nah, itu tadi. Kelompok yang pertama ini yang menafikan hikmah dan sebab, mereka mengembalikan perintah hanya kepada ya, kehendak Allah semata. Mereka inilah yang menurut mereka melaksanakan perintah, ya, melaksanakan perintah tanpa ada sebab mereka kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, mereka adalah Jabriyah. Mereka yang menyatakan ibadah tidak punya hikmah. Ya, kata mereka, kami melakukan ibadah ya karena perintah aja, sebagai dalam rangka ketaatan pada Allah. Ya, karena kalau tidak demikian, maka dia tidak ada faedahnya, tidak ada hikmahnya. Terus yaquluna inna af'alullahi kullaha laisa fiha hikmatun. Nah, mereka menyatakan sesungguhnya segala perbuatan Allah itu tidak ada hikmah. Terus wa innama yaf'aluha li mujarradi masyiatihi. Ya, Allah melakukannya, segala perintahnya tadi itu hanya karena kehendaknya semata. Wa iradatihi. Nah, ini sama, keinginannya aja. Laisa li ajli hikmatin. Nah, segala perintah Allah tidak ada hikmahnya, tidak karena ada hikmah dan sebab. Terus fayanfun, bukan yanfaun. Nah, mereka menafikan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Terus nah, mereka menjadikan segala perbuatan Allah abas, sia-sia, tidak memiliki hikmah. Terus inilah madhab Jabriyah. Terus wa awal mudaf al-Jalmu ibnu Safwan. Yang pertama kali berpendapat hal ini adalah Jahm bin Safwan. Ingat ya, kalau Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah, kalau Jabriyah dari kalangan Jahmiyah. Nah, terus wa kadza taqulu bihi al-Asy'ariyah aidan. Ini pula yang dikatakan oleh Asy'ariyah, tapi Jahmiyah lebih sesat, lebih parah daripada Asy'ariyah. Ya, kalau Jahmiyah mereka adalah Jabriyah khalisah. Ya, sedangkan apa namanya Asy'ariyah, mereka Jahmiyah mutawassithah. Ya, mereka Jahmiyah mutawassithah. Mereka lebih minim gulunya dalam hal ini. Ya. Oleh karena itulah di sini yang namanya Asy'ariyah mereka menetapkan adanya sebab. Ya. Namun mereka menafikan dampak dari sebab. Ini Asy'ariyah. Ya, ini Asy'ariyah. Sedangkan yang namanya Jabriyah mutawakhalisah dari kalangan Jahmiyah, mereka sama sekali menafikan sebab apalagi dampaknya. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak kemarin tuh, mau pemilu ya, mau presiden atau enggak ada presiden enggak ngaruh. Ini Jabriyah. Ngaruh. Ya, ngaruh. Memang betul Allah tetapkan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan sebab memberikan dampak. Ya, Jabriyah Khalisah menafikan sebab. Nah, kalau Ahlus Sunnah menetapkan sebab dan menetapkan adanya dampak dari sebab. Ya. Kepemimpinan Ma'mun berbeda dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kepemimpinan Fir'aun memberikan dampak. Kepemimpinan Umar bin Khattab memberikan dampak yang positif terhadap setiap hamba. Nanti enggak di sini. Ya. Jadi setiap sebab ada dampak. Ini Ahlus Sunnah. Kalau sebab enggak punya dampak, bukan Ahlus Sunnah, ahlu bid'ah. Mubtadi dari kalangan Jabriyah. Walaupun dia dari Jabriyahnya, ya, adalah Jabriyahnya Mutawassithah. Nah, dia bukan Ahlus Sunnah, mubtadi. Nah, ini keliru dalam masalah ini, pendapat dia dalam masalah ini pendapat Jabriyah. Enggak boleh, ya. Kita kemarin belajar, ya, atau teman sebelumnya dari kitab syarah Muqaddimah Tafsir Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apa kata Syekh Al-Utsaimin, seorang Sunni sekalipun dalam sebuah bab dia berpendapat dengan pendapat Jahmiyah, maka dia Jahmiyah dalam bab itu, walaupun tidak disifati sifat Jahmiyah secara mutlak. Seorang pendapat Khawarij, ya, apa namanya, berpendapat seperti pendapatnya Murji'ah, dia Murji'ah dalam bab itu. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Tidak dikatakan dia murni Ahlus Sunnah, tidak. Dia Jahmiyah Murji'ah dalam bab itu. Ingat enggak? Hah, di halaman berapa? Murja'ah lagi. Pernyataan Syekh Al-Utsaimin. Nah, Andika enggak ikut tar subuh. Nah, kalau ikut ada di situ. Ya enggak? Saya perlu ingat ya, baca enggak? Siapa yang baca kemarin? Ya, dia Jabriyah, dia Mu'tazilah, dia dalam bab itu di mana dia menyimpang, ya, dia di situ. Walaupun tidak disifati sebagai secara mutlak, di Jahmiyah mutlak, Mu'tazilah mutlak. Terus ini Asy'ariyah ya, menafikan hikmah. Mereka menyatakan Allah tidaklah melakukan karena adanya hikmah. Ini siapa ini? Ini siapa? Jabriyah Khalisah atau Mutawassithah? Mutawassithah. Terus? Dia hanya melakukan karena kehendak dan keinginannya aja. Walaupun Allah mengadab seorang yang taat, memuliakan seorang yang bermaksiat. Terus? Nah, ini semuanya karena keinginannya semata. Karena Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, namun adapun orang yang bermaksiat, dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Nah, ahli ibadah, orang yang taat, dia berhak mendapatkan ganjaran. Terus? Nah, namun perkaranya tidaklah demikian menurut mereka. Nah, mereka menafikan hikmah. Nah, mereka menafikan pahala hukuman itu karena hikmah. Namun itu semua karena masyiah dan iradah semata, kehendak keinginan semata. Nah, mereka menyatakan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, benar, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, fa'alul lima yurid, ya enggak? La yus'alu wa hum yus'alun. Namun Allah melakukannya semuanya itu dengan hikmah. Ada hikmahnya. Sampai Allah ciptakan tikus, nah, itu ada hikmah. Ya, terus yaf'alu ma yuridu li hikmatin. Nah, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dengan hikmah. Fa huwa la yus'alu amma yaf'alu. Nah, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Karena semua perbuatan Allah itu berdasarkan hikmah. Nah, maka tidaklah dia ditanya tentang apa yang dia kerjakan, yang diperbuat Allah. Tidak ditanya tentang apa yang diperbuat. Namun dia melakukan segala hal, ya. Annahu yaf'alul asya' li ghairi hikmatin. Tidaklah demikian. Allah di, ini menurut pendapat Asy'ariyah, Allah melakukan segala hal tanpa hikmah. Terus hada tanabbusun billahi azza wa jalla. Maka ini adalah bentuk pelecehan kepada Allah azza wa jalla. Ha'ulai tufatul hikmati anil Nah, mereka adalah orang-orang yang menafikan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan ya perbuatannya. Kemudian ya, lanjut lagi. Lanjut lagi bisa. Qawluhu fa ha'ulai indahumul qiyamu biha laisa illa limujarradil amri. Nah, mereka melakukan perbuatan kebajikan, melaksanakan perintah, tapi laisa limujarradil amri. Dengerin dulu. Paham dulu. Biar paham dulu. Fa ha'ulai indahum qiyam. Mereka melaksanakan perintah. Laisa illa limujarradil amri. Dan tidaklah yang mereka lakukan itu kecuali hanya karena perintah aja. Min ghairi ayyakuna sababan li sa'adatin fi ma'asyin wala ma'adin. Tanpa ada sebab ya, melaksanakan perintah tadi sebagai sebab kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wala sababan li najatin. Tanpa ada sebab untuk keselamatan. Innamal qiyamu biha limujarradil amri wa mahdil masyiah. Namun pelaksanaan itu semua hanya karena perintah dan kehendak Allah semata. Kama qalu fi khalq, ya, sebagaimana mereka mengatakan tentang makhluk, lam yakhluq li ghayatin wala li idatin, kata mereka. Allah tidak menciptakan makhluk untuk satu tujuan ya, dan juga tanpa sebab. Hiya wala illati hiya al-maqsudatu bihi, yang menjadi maksud dari penciptaan itu. Wala la hikmah tanpa hikmah ta'udu alaihi minhu, tanpa adanya hikmah ya tertentu yang akan kembali kepadanya. Laisa fil makhluqi asbabun, kata mereka, tidak ada pada makhluk ini sebab-sebab. Takunu muqtadayatu limusabbabatiha walaisa fin nari sababun lil asbabul ihraq wala fil ma'i quwwatul ihraq wala tabrid, kata mereka. Pada makhluk tidak terdapat sebab yang menuntut terjadinya akibat. Pada api tidak terdapat sebab untuk membakar. Pada air tidak terdapat kekuatan untuk menenggelamkan atau mendinginkan. Nah ini, kalau baca lagi. Terus. Ini pendapatnya semua dari kalangan Jabriyah. Terus. Lali ajril hikmati wali ajril sawabi wali kubi. Nah ini bukan karena hikmah, bukan karena pahala atau hukuman. Terus min ghairi qabluhu min ghairi ayyakuna sababan li sa'adatin fi ma'ashin wala ma'adin. Nah itu mereka melaksanakan perintah tanpa memandang perintah itu adalah sebab untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya, dan juga bukan sebab untuk menggapai keselamatan. Terus al-afalu wal ibadatu indahum laisat sababan lis-sa'adati. Nah, maka melaksanakan ya, mengerjakan banyak hal ya, ataupun ibadah menurut mereka itu bukan sebab. Ya hadikumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah sebab untuk menggapai kebahagiaan. Terus kufru laisa sababan lis-syaqawati. Nah, kufur bukanlah sebab untuk mendapatkan kehidupan yang sengsara di neraka. Terus hakadha yaquluna yanfuna al-asbaba wa yanfuna al-hikmata. Inilah yang mereka katakan. Mereka menafikan sebab dan mereka menafikan hikmah. Wa innama yurduna hadha ila al-masyiati wal iradati faqat. Nah, mereka hanya mengembalikan ini ke masyiah, kehendak dan iradah semata. Al iradatul mahdatu wal masyiatu al mahdatu. Ini yaitu hanya kepada iradah dan kehendak semata. Ini adalah inti dari kesesatan. Ini adalah bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berarti mensifati perbuatan Allah dengan kesia-siaan. Nah. Ya. Terus lanjut tanggung Mirza. Qauluhu kama qalu fil khalqi wa huwa min af'alillahi. Lam yakhluq li ghayatin wa la li 'illatin hiya al maqsudatu bihi wa la li hikmatin ta'udu ilayhi minhu. Walaysa fil makhluqi asbabun takunu muqtadiyatun muqtadoyat muqtadayatun musabbabatiha. Terus walaysa fil nari sababul ihraqi wala fil ma'i quwwatul ihraqi wala tabridi. Nah, ini perhatikan. Ya, kata beliau, kama qalu fil makhluq, sebagaimana mereka menyatakan tentang makhluk bahwasanya huwa huwa min af'alillah, yang makhluk ini adalah penciptaan makhluk adalah bagian dari perbuatan Allah. Lam yakhluq li ghoyatin, kata mereka, Allah menciptakan makhluk itu bukan untuk satu tujuan. Wala li illatin, ataupun bukan sebab. Hiya al-maqsudatu bihi, yang merupakan maksud dari itu, dari penciptaan. La li hikmatin ta'udu ilaihi minhu. Penciptaan makhluk bukan karena sebuah hikmah. Ya, bukan karena sebuah hikmah tertentu. Ya. Laisa fil makhluq asbabun takunu muqtadayatun limusabbabatiha. Ya, kata mereka, pada makhluk tidak terdapat sebab yang menuntut terjadinya musabbabat, terjadinya akibat. Walaisa fil nari sababul ihraq, tidak ada pada api sebab untuk terbakar. Wala fil ma'i ya quwwatul ighraq, tidak pula pada air ya semakin kuatnya untuk menenggelamkan, watabrid, dan mendinginkan sesuatu. Terus fayal fayal funa khawasul asyai kal ihraqi fil nari. Fayal funa khawasa, maf'ul, udah. Terus kal ihraqi fil nari wal ihraqi fil ma'i yan funal khawasa wa yakuluna hada Raji'un. Hada raji'un ila masyiatillahi. Ala. Mereka menafikan segala kekhususan segala hal, spesifikasi segala hal mereka nafikan. Semisal yaitu membakar pada api, kemudian menenggelamkan pada air, mereka menafikan kekhususan segala kekhususan ini. Mereka menyatakan ini semua kembali kepada kehendak Allah. Terus mujarradul masyiati wa mujarradul iradati. Nah, ini mereka mengembalikan kepada ini kehendak dan keinginan Allah semata aja. Terus la li'anna an-naru bi tabi'atiha taharrukun. Tuhriku. Tuhriku. Nah, bukan karena api dengan tabiatnya ya dia membakar. Terus wala li'anna as-saifa bi tabi'atihi yaktau. Nah, dan mereka juga tidak mengembalikan bahwasanya saif, karena saif itu pedang, dengan tabiatnya dia memotong. Wala wala ila akhirih. Nah, dan seterusnya ya, dan mereka menafikan ya. Sebab dampak dari sebab. Terus wahada hadayani. Hadayanun. Hadayanun. Nah, dia munsharif. Terus walakinan dolalo dolala yati bi aksari min hada, yaksari man hada, bi aksara min hada. Ini inilah hadayan, ucapan yang tanpa makna, ucapan yang tidak jelas. Ya, namun kesesatan datang lebih banyak dari itu. Ya, min hada, dari arah ini. Nah, lihat di halaman 186. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa hakada al-amru indahum sawa'un, demikianlah perintah menurut mereka itu sama. Ya, la farqa bainal khalqi wal amri, tidak ada perbedaan antara penciptaan dan perintah. Wala farqa fi nafsil amri ya bainal ma'muri wal mahzuri, tidak ada perbedaan pada perintah itu sendiri antara sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang dilarang. Lakinnal masyiata iqtadat amrahu bihada. Ya. Wa nahyahu an hada. Ya, namun kehendak itu sendiri, masyiah itu sendiri ya, yang menuntut amrahu untuk memerintah bihada, dengan perintah ini, wa nahyahu an hada. Ya, dan melarang dengan perintah ini, dengan kehendaknya tadi. Min ghairi ayyaku ma bil ma'muri sifatun taqtadi husnah. Husnah wala bil manhi anhu sifatun taqtadi kubhahu. Ya. tanpa ada pada sesuatu yang diperintahkan, itu suatu sifat yang menunjukkan kebaikan, ya, kebaikan sesuatu yang diperintahkan tadi. Dan tanpa pula ada sesuatu yang dilarang, ya, itu suatu sifat yang menunjukkan kubahahu, ya, keburukannya. Baik. Akbar, baca Akbar. Qala syarih rahimahullah ta'ala, wa awalu man sodarat anhu al-maqalatu al-Ja'du bin Dirham. Nah, ini yang pertama muncul pendapat ini dari Ja'ad bin Dirham. Gurunya Jahm bin Sokwar. Ja'ad bin Dirham berguru kepada Aban bin Bayan. Dia mengambilnya dari siapa? Keponakannya, keponakan atau putrinya, ya, si penyihir Rasulullah SAW. Terus qauluhu wa hakadha al-amru indahum sawa'un la farqa bainal khalqi wal amri. Ah, ini enggak ada perbedaan antara penciptaan dan perintah. Fal khalqu wal amru. Padahal ya, perintah itulah penciptaan. Terus wal amru wal khalqu. Nah, itu sebaliknya juga. Terus la yufarriquna baina hadza wa hadza. Mereka tidak membedakan antara ini dan itu, antara perintah dan penciptaan. Wa ya'nuna bil amri asy-syar'u. Nah, yang mereka maksud dengan amr adalah syariat. Perintah itu syariat. Terus wal khalqu wa wal khalqa. Wal khalqa wa taqwinu wal ijadu. Nah, sedangkan khalqa adalah pelaksanaan perintah. Terus falaisa indahum farqun baina hadza wa hadza. Maka mereka enggak punya perbedaan antara ini, perintah dan penciptaan. Wallahu jalla wa ala qala ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Allah taala berfirman, milik ketahuilah, miliknya lah segala macam penciptaan dan perintah. Ya, maha tinggi dia, maha terpuji dia, rabbul alamin. Terus falladzi khalaqa huwa alladzi ya'muru ibadahu wa yanhahum. Maka dialah yang menciptakan, maka dia boleh memerintah hamba dan melarang mereka. Li hikmatin wa li ghayatin wa li thamaratin. Nah, ini karena ada hikmah, karena ada tujuan, dan karena adanya hasil buahnya, dampaknya. Terus qauluhu wa la farqa fi nafsil amri bainal ma'muri wal mahdzuri. Nah, mereka tidak membedakan dalam perintah itu sendiri antara perintah dan larangan. Terus yani al halal wal haram. Nah, itu ya, masalah halal haram. La farqa fi dzalika indahum. Nah, enggak ada bedanya menurut mereka kalau begitu dalam masalah halal wal haram. Bi annahu laisa hunaka hikmatun indahum aslan. Nah, karena menurut mereka enggak ada hikmahnya sama sekali dalam masalah halal haram. Terus fajaizun indahum anna allaha ya'muru bisyirki wa ya'muru bizzina wa ya'muru bil ma'asi, hadza jaizun indahum. Maka bisa saja menurut mereka Allah memerintahkan kepada kesyirikan, pada zina, maksiat. Nah, ini bisa saja menurut mereka. Terus wa ayyanha 'anil sholati waz zakati. Nah, bisa saja Allah melarang dari mengerjakan salat dan zakat. Terus wa hadza raji'un ila masyiatihi wa ila iradatihi faqat. Nah, ini kembalinya hanya kepada kehendak dan keinginan Allah taala semata. Terus min ghairi farqin baina amrin wa nahyin. Nah, tanpa membedakan mana perintah dan mana larangan. Wa baina halalin wa haramin. Nah, tanpa halal dan haram, tanpa mereka bedakan. Terus baina ta'atin wa maksiatin. Nah, tanpa membedakan mana yang sebuah ketaatan, mana yang maksiat. Ya, kemudian kata beliau, kata Al-Maqrizi, lakinnal masyi'ah iqtadat amrahu bihadha wa nahyahu an hadha. Namun masyi'ah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menuntut, ya, perintahnya ini dengan ini, dan larangannya itu dengan hal tersebut, dengan larangan tersebut. Terus qauluhu walakinnal masyi'ata iqtadat amrahu bihadza wa nahyahu an hadza faqad yaquluna yaf'alu li mujarradil masyi'ati la li annal manhiya qabihun wal ma'muru bihi hasanun. Nah, mereka menyatakan Allah melakukan limujaradil masyiah, hanya karena kehendaknya semata, bukan karena larangan yang buruk atau bukan karena perintah yang baik. La manhiya qabih, la li anna al manhiya qabihun wala wal ma'mura bihi hasanun. Terus la laisa kadzalika indahum, tidak demikian menurut mereka. Bal huwa ya'muru wa yanha li masyiatihi wa iradatihi. Ah, menurut mereka Allah memerintah melarang itu karena kehendak keinginannya aja. Wa qad ya'muru bil ma'siyati wal kufru wa syirku. Kufri. Wal kufri wa syirki. Wa yajuzu indahum hadza. Ah, bahkan mereka mengatakan Allah terkadang memerintahkan untuk maksiat, untuk kafir, untuk syirik. Ini bisa aja menurut mereka. Naudzubillah. Terus wa yanha 'anil tha'ati was-salati wa 'anil zakati. Nah, Allah bisa saja kata mereka melarang dari ketaatan, salat dan zakat. Hakadza yaquluna fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang mereka katakan terkait hak Allah azza wa jalla. Terus li'annahum la yasifuna bil hikmati fi af'alihi wa awamirihi wa nawahihi. Nah, karena mereka sudah dari awal tidak mensifati Allah dengan hikmah dalam segala perbuatan Allah, baik perintah-perintahnya maupun larangannya. Terus qauluhu min ghairi an yaquma bil ma'muri sifatun taqtadi husnahu wala bil manhi anhu sifatun taqtadi qubahahu falaysa indahum tahsinun wala taqbihun. Ini kata mereka kehendak itu sendiri menuntut untuk memerintahkan dan melarang tanpa ada pada sesuatu yang diperintahkan itu suatu sifat yang menunjukkan kebaikan sesuatu yang diperintahkan tersebut, dan tidak pula ada pada sesuatu yang dilarang itu ada sifat yang menunjukkan keburukannya. Ya, jadi menurut mereka enggak ada tahsin, enggak ada takbih, enggak ada kebaikan, enggak ada keburukan dalam perintah maupun larang, sama aja karena enggak ada hikmah. Ya, enggak ada hikmahnya. Ya. Kemudian ya. Lihat perkataan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i di matan wa li hadza ya al-aslu lawazimu wa furu'un katsiratun. Ya, oleh karena itu wa li hadza al-asli afwan, bukan li hadza al-aslu. Wa li hadza al-asli lawazimu. Oleh karena itulah pokok-pokok ini ya, landasan ini dia memiliki berbagai lawazim, konsekuensi, ya, wafuro'on, dan juga cabang-cabang, ya, kathiratun yang sangat banyak. Ya, waha'ulai ghalibuhum la yajiduna halawatal ibadati waladdatiha waladdataha. Kebanyakan dari mereka ya, tidak merasakan manisnya dan lezatnya beribadah. Hatta yatamat hatta yatana'amuna biha, hingga mereka menikmatinya. Walihada yusammuna salata wa siyama wa zakata wal hajja wa tauhida wal ikhlasa wa nahwa dhalika takalifu takalifa. Oleh karena itu mereka mengatakan salat, zakat, haji, tauhid, ikhlas dan seterusnya itu sebagai takalif, pembebanan. Ya. Ya. Makanya ya di buku-buku usul fikih itu banyak disusupi oleh kalangan ya, Mu'tazilah, Asy'ariyah yang mereka Jabriyah. Mereka Jabriyah dalam masanya. Atau Mu'tazilah, mereka Qadariyah. Maka mereka menyatakan bahwasanya perintah itu takrif. Maka hamba yang menjalankan perintah mukallaf. Nah, ini istilah semua ini istilah ahli bid'ah. Tapi sudah tersusupi di buku-buku usul yang sepertinya sulit sekali untuk dilepas. Tapi istilah-istilah itu adalah mereka. Ya, di buku-buku usul demikian. Mau di buku apa? Lihat pembahasan pertama apa? Kalam. Kalam. Bagaimana berlogika dengan kalam. Yang kedua, bukan sabda Nabi. Adapun sabda Nabi yaitu al-amr wal-akhbar itu belakangan. Ya, itu al-akhbar yaitu perintah-perintah Nabi, wal-af'al, apa yang Nabi lakukan, itu nomor sekian. Jauh menjelang akhir. Yang pertama, kalam. Dan mereka mensifati perintah sebagai, cakap di larangan, apa namanya, beban. Padahal Nabi menyatakan, ya, apa namanya, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Sholat dijadikan sebagai penyejuk pandangan Nabi. Nah, ini, ya. Baik. Kemudian, ay kullifu biha, yaitu manusia dibebani dengan yang tadi tadi ibadah. Walau sama mudda'i mahabbata malik minal muluk au ghairih ma ya'muruhu bihi taqriban lam yu'adda muhibban lahu. Perhatikan, walau sama mudda'i mahabbata malikin minal muluk au ghairih, seandainya ada orang yang mengklaim, mengaku mencintai raja atau yang lainnya, ya, dari kalangan raja, ya, dia mengaku ma ya'muruhu bihi taqriban, dia mengaku apa yang raja perintahkan kepadanya itu adalah beban, itu adalah beban, lam yu'adda muhibban lahu, maka orang seperti ini yang ngaku-ngaku ini tidak dikategorikan sebagai orang yang mencintai raja. Kita mau mengatakan cinta Allah, Allah perintahkan pada kita banyak hal, Allah larang dari kita banyak hal, kemudian kita mengatakan taklif itu beban, gimana? Nah, ini istilah ini memang istilahnya dari kalangan Jabriyah, ya, dari kalangan Jabriyah yang mereka menyusupi buku-buku usul fikih, dari kalangan Asy'ariyah ini mereka menyusupi buku-buku usul fikih sehingga tersifatilah demikian, taklif, taklif. Nah, ini seolah tidak bisa dikupas lagi. Nah, kalau baca buku usul yang bagus terkait hal ini, ya, ada satu buku Syarah Waraqat, ya, karya, ya, Syekh An-Najjar, beliau membahas hal ini. Bahkan seolah-olah kita tidak sedang membaca Al-Waraqat, tetapi sedang seolah-olah membaca manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dalam berusul fikih. Nah, ini juga ada tulisan seorang mudaris di Yaman namanya Syekh Salah Kentush, ya, beliau punya buku juga namanya Al-Akhta'ul Usuliyin fil Aqidah. Saya juga punya bukunya. Ya, Syarah Syekh An-Najjar Al-Waraqat, saya juga punya bukunya. Nah, itu mengupas, ya, bagaimana kekeliruan dari kalangan Usuliyun yang mereka membebek kepada Asy'ariyah atau Mu'tazilah. Yang Mu'tazilahnya Qadariyah, Asy'ariyahnya Jabriyah. Begitu. Bisa dipahami sini. Nah, tapi ingat, ya, Asy'ariyah Jabriyahnya, Jabriyah apa? Khalisah atau Mutawassithah? Mutawassithah. Yang mengatakan bahwasanya sebab tidak memiliki hikmah, tidak memiliki dampak. Nah, sebab tidak memiliki dampak. Kalau Jabriyah Khalisah, enggak ada sebab sama sekali. Mau ada sebab, mau enggak ada, sama aja. Nah, semuanya atas kehendak Allah. Nah, ini Asy'ariyah juga digolongkan. Juga digolongkan sebagai Jabriyah. Siapa yang berpendapat dengan pendapat ini, mubtadi dalam bab ini. Ya, dalam bab ini dia mubtadi. Dalam bab ini. Ya. Nah. Mau presidennya siapa, kayak sama aja. Jabriyah. Beda. Umar bin Abdul Aziz dengan Fir'aun. Beda. Ada sebab. Khalifah Ma'mun berpendapat kepada, memberikan dampak kepada Imam Ahmad. Ya. Kemudian khalifah selanjutnya memberikan dampak positif kepada Imam Ahmad. Nah, ini ada namanya dampak. Setiap sebab diyakini adanya dampak, ini ahli sunnah. Dan ahli sunnah tidak menyandarkan kepada sebab, tetapi kepada ketentuan Allah. Tapi ahli sunnah meyakini setiap sebab pasti punya dampak. Ahli bid'ah menyatakan sebab enggak punya dampak. Ahli bid'ah dari kalangan Jabriyah. Maksud di sini, kalau Qadariyah, ya, menafikan adanya takdir dari Allah. Ingat, ya, sini, ya, ini masalah pelik. Masalah mudah sebenarnya, tapi jadi susah gara-gara ahlu bid'ah datang bawa syubhat. Akhirnya ulama mengurai, merinci dengan tafsir, dengan global, ya, tergantung tingkatan pemahaman kita dan buku-buku yang kita baca. Nah, gak paham masalah ini, waduh, bahaya ini. Ya, terus dibaca. Siapa lagi? Atum, Akbar. Qauluhu walihada al-asli liwa li lawazimu. Itu di matan dikasih harokat, keliru. Lawazim, mafail. Terus mafru'un kasiratun. Landasan ini memiliki berbagai konsekuensi dan cabang yang sangat banyak. Terus hadza aslu al-batilu lahu lawazimu wa furu'un batilatun. Landasan ini memiliki landasan yang batil ini memiliki berbagai konsekuensi dan cabang-cabang yang sangat banyak. Terus karena ma yubna 'ala al-batili fa huwa batilun. Nah, karena sesuatu yang dibangun di atas kebatilan, maka hasilnya pun akan batil. Ya. Terus qauluhu wa ha'ula'i ghalibuhum la yajiduna halawatal ibadati wala ladzataha. Nah, mayoritas mereka tidak merasakan manisnya beribadah dan kelezatan beribadah. Terus yakni yang itu fi'il nataja yantaju. Wala yakni yantaju an hadza idza kanu yaquluna inna ta'ata li mujarradil amri wa nahyi li mujarradil amri wal masyiati. Fala yajiduna fi anfusihim karohiyatan li maksiati. Nah, maksud yaitu nataj ini semua bersumber diakibatkan dari hal ini. Ya, tatkala mereka mengatakan sesungguhnya ketaatan hanya perintah semata. Larangan itu hanya hanya perintah semata dan kehendak Allah. Ya, maka mereka tidak mendapati dari diri mereka kebencian terhadap maksiat. Terus wala yajiduna li ta'ati halawatan wa talazzudan wa inna wala yajiduna li ta'ati halawatan wa taladzud, aslinya taladzudan, itu kurang alif, tambahin, jangan ngarul sama cetakan ya. Nah, maka mereka tidak mendapati kemanisan dan kelezatan ibadah dalam ketaatan. Terus wa inna ma yahaluhuma bimujarradil imtisal lifaqat. Mereka melakukan keduanya, perintah atau larangan, ya intisal, karena melaksanakan perintah aja. Terus wala yajiduna fihima al-lazzata war-rahata fit ta'ati. Mereka ya tidak mendapati dalam keduanya tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya, kelezatan, kenikmatan dalam ketaatan. Rohah itu kenyamanan dalam ketaatan. Terus wal karahiyata wal Wal bukdo lil maksiati. Mereka pun juga tidak mendapati dalam kalbu mereka kebencian, ya, ketidaksukaan dan kebencian kepada maksiat. Wa hadza min samarati hadzal qawli al qabihati. Ini merupakan hasil dari pendapat yang jelek ini, pendapatnya jabriyah. Ya, kemudian lihat walihada yusammuna sholata, oleh karena itu mereka menamakan sholat, zakat, haji, dan tauhid, ikhlas, dan sesuatu sebagai takalim. Terus mujarradu takalifi anna allaha arada mujarradu takalifa mafa'il mujarradu takalifa anna allaha arada ay kalifal ibada wa yasukku alaihim yaitu pembebanan semata, ya, bahwasanya Allah hanya menghendaki membebani hamba dan memberatkan mereka dengan perintah-perintah tadi. Terus wa illa fahiya laisa laha ghayatun wala manfa'atun wala samaratun. Karena kalau tidak demikian, karena ibadah itu tidak ada tujuan, tidak ada manfaat, tidak ada hasil, kata mereka jabriyah. Terus wa inna ma arada ayukallifahum, namun Allah hanya ingin membebani mereka. Fayasamunaha takalifah. Maka mereka pun menamakan ibadah-ibadah tadi sebagai takalif, ya. Terus qawluhu walau sama madda'i mahabbata mudda'i mahabbata malikin minal muluki au ghairihi ma ya'muruhu bihi taklifan lam yu'adda mahabban muhibban lam yu'adda muhibban lahu. Oleh karena itu, seandainya ada yang mengklaim dia mencintai raja atau yang lainnya, ya, kemudian apa yang diperintahkan raja kepadanya dianggap sebagai taklif, pembebanan, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang mencintai raja tadi. Kita mencintai Allah, Allah perintahkan sholat, kita anggap itu taklif. Gimana juga? cinta Allah enggak? Terus law fa'ala hadza bil muluki alladzina yuhibbuhum wa qala awamirukum awamirukum laisa fiha fa'idatun. Ah, seandainya dia melakukan law fa'ala hadza bil muluk, dia seandainya dia melakukan hal ini yang dia dalam rangka melaksanakan perintah raja yang dia cintai, kemudian dia mengatakan kepada raja-raja yang dia cintai tadi yang memerintahkan pada dia, perintah-perintah kalian itu enggak ada faedahnya. Gimana? Sama raja gimana? Nah, terus walaikum laisa fiha faedatun. Ah, larangan kalian enggak ada faedahnya. Terus hal yardau. Hal yardauna anhu? Apakah para raja mereka itu akan ridho kepadanya? Wal hadza yuhibbuhum fil haqiqati. Apakah ia benar mencintai para raja ini secara hakiki? Idza kana hadza fil makhluqi fa kaifa yansibuhu lil khaliqi. Ah, kalau ini aja pada makhluk, bagaimana kalau dia menisbatkan kepada Allah sang khaliq? Ya, terus law jaa ila malikin minal muluki wa qala lahu anta awamiruka laisa fiha faidatun. Ah, seandainya dia datang ke raja, dari raja-raja, dia mengatakan, "Eh, Anda ini perintah Anda ini enggak ada faedahnya." Nah, terus fahiya abasun. Ah, perintah Anda ini sia-sia semua. Terus wanawahika min babil abasun. Ah, larangan Anda itu semua sia-sia semua. Terus famadza yakunu halal halu. Famadza yakunu halun mulki ma'ahu. Ah, bagaimana coba ceritanya keadaan raja sama dia tadi? Apakah dia akan disayang raja atau dihukum? Terus famadza yakunu halun nasi ma'ahu. Ah, gimana coba keadaan dia sama masyarakat yang bersamanya? Terus fi aqliyatihi wa fi tasawwuratihi yasifunahu bil junun. Apa yang dikira raja masyarakat pada dia, pada akal dia, pada perbuatan dia, maka mereka semua pasti akan mensifatinya sebagai orang gila. Nah, baik ya, terus dibaca ya, Saiful. Dibatan wa awwalu man sadarat anhu al-maqalatu al-Ja'ad ibn Dirham. Pendapat ini pertama kali terlontar dari Ja'ad bin Dirham. Terus gurunya Jahm bin Safwan. Nah, Ja'ad bin Dirham dialah yang di akhir masa Bani Umayyah, yang dialah yang sebenarnya aslinya dialah yang menciptakan madhab Jahmiyah. Semoga Allah memburukkan dirinya. Ya, dikatakan kepada para pengikutnya Ja'diyah. Terus summa ja'a al-Jahm bin Safwan at-Tirmidzi wa ahya madhhabahu wa tabnahu. Tabanna itu aslinya tabanna yang pakai alifnya alif lazimah. Tabanna ya tabanni. Tapi perhatikan. Kemudian datanglah Jahm bin Safwan, pengikutnya, muridnya Ja'ad bin Dirham. Ya At-Tirmidzi, yang kemudian dia menghidupkan madhabnya Ja'ad bin Dirham. Wa tabannahu, dan dia mengadopsinya. Itu tabanna kan dari kata ibn, itu menjadikan anak, mengadopsi anak, asal katanya. Tabanna ya tabanni, mengadopsi anak. Nah, di sini maknanya dia menghidupkan madhab Ja'ad bin Dirham, dan dia mengadopsi, menjadikan Ja'ad, madhabnya Ja'ad bin Dirham sebagai keyakinan dia. Nah, itu maknanya. Terus maka disebutkanlah kepadanya, jadilah disebut Jahmiyah. Aslinya dia hanya meneruskan pendapatnya Ja'ad bin Dirham. Terus Atba'ul Jahmi bin Safwana alladhi qala inna Allah lam yukallim Musa takliman. Ah, ini ya, pengikutnya Ja'ad bin Safwan ini disebut Jahmiyah, yang mereka menyatakan Allah tidak berbicara kepada Musa. Terus walam yattakhidh Ibrahim Ibrahima khaliban. Ah, Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kata dia. Faqatalahul amiru al-amawi khalidul qasri yawma idil adha. Nah, maka dia dibunuh oleh Amir al-Umawi Amawi Khalid al-Qasri pada hari Idul Adha. Waqala fi khutbatihi lil-aini ayyuhan nasu irji'u irji'u fadhqu taqabbalallahu minna wa minkum fa inni mudhhin bil ja'di ibni dirhamin. Ah, dirhamin. Naam. Zalika an. Ya. Kemudian pada hari Id beliau berkhutbah. Itu pemimpin Khalid al-Qasri. Wahai manusia, pulanglah kalian. Fadahu. Sembelilah sembelihan kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima sembelihan kita dan sembelihan kalian. Fa inni mudahhin bil ja'di ibn dirham. Karena saya akan menyembelih Ja'd bin Dirham. Terus dzalika annahu za'ama annallaha lam yattakhid Ibrahima khalilan. Ah, yaitu karena dia menyangka bahwa Allah tidak berbicara kepada Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan Allah tidak berbicara kepada Musa. Tsumma nazala fadzabahu tahtal minbari bi huduril ulama'i wal a'immati. Masyaallah. Kemudian dia turun dari mimbar dalam keadaan Ja'd bin Dirham sudah terikat. Ah, kemudian dia menyembelih ya di bawah mimbar. Disaksikan oleh para ulama dan para imam. Terus. Wa syakarahu ala hadas soni'i lima qatala hadas sindiqo bi hadal yawmin mubaraki. Masya Allah. Dan mereka para ulama syakaruhu ya, memberikan apresiasi ya, atas perbuatannya ini kepada Khalid al-Qasri ya, karena beliau membunuh seorang zindik di hari yang berkah. Terus walihada qala ibn qayyim rahimahullah wa li ajli dha duha bi ja'di khalid al-qasri bin al-qasri yawma dhabahil qurbani in qala ibrahim laysa khalilahu kala wala musa al-kalim wala musa al-kalimi addani syakara ad syakara ad-dhuhiyata kullu sahibi sunnatin illahi darbun min akhi kurbani. Oleh karena itulah Ibn Qayyim berkata di An-Nuniyah karena zaduha li ajri zaduha bijadin Khalidun al-Qasri yauma dhabahihil qurbani, karena Idul Adha itu ya Ja'ad Khalid al-Qasri ya, pada hari penyembelihan kurban ketika dia menyatakan Allah Ibrahim bukan khalilnya Allah ya, kala wala Musa, sekali-kali tidak. Demikian pula tatkala dia mengatakan Musa bukan orang yang berbicara apa Musa bukan orang yang diajak bicara oleh Allah. Ya, Adani yang dekat. Maka seluruh sahibus sunnah mengapresiasi ad-dhuhiyatnya tadi. Mengapresiasi sembelihan dia tadi. Ya, sungguh sangat baik. Ya, apa yang dilakukan oleh saudaraku tentang kurbannya tadi itu. Terus, hadahuwa. Nah, ini pemimpin mereka. Ja'ad bin Dirham yang disembelih. Terus kemudian datang setelahnya Ja'ad, setelah Ja'ad itu Jahm bin Safwan. Dia memperbaharui madhab ini, kemudian mendakwahkannya, maka dinisbatkanlah kepada dirinya. Badalul Ja'diyah. Nah, maka disebutlah untuk mereka Jahmiyah sebagai pengganti dari Ja'diyah. Nah, As-Sinfusani. Lihat Al-Qadariyah. Tadi Jabriyah ya, sudah Jabriyah. Ya. Maka sekarang As-Sinfusani, kelompok yang kedua. Qala al-Musannif rahimahullah taala Al-Qadariyah tu an-nufatu, itu Qadariyah, mereka yang menafikan takdir. Alladzina yusbituna naw'an minal hikmati wa ta'lili la yakumu bi rabbi wa la yarji'u ilaih bal yarji'u limahdi maslahatil makhluqi wa manfaatihi. Itu qadariyah nufat yang menafikan takdir. Mereka menetapkan, merekalah yang menetapkan suatu bentuk hikmah, ya, minal hikmati wa ta'lil dan juga sebab. Mereka menetapkan suatu bentuk hikmah dan sebab yang tidak ada pada Allah. La yakumu bi rabbi, yang tidak ada pada Rabb. Wa la yarju ilaih, yang tidak kembali kepada Allah, kepada Rabb. Bal yarji'u li mahdi maslahatil makhluqi wa manfaatih. Namun, ya, semata-mata hanya kembali kepada kemaslahatan dan manfaat makhluk saja. Baca lagi. Nah, jenis yang kedua ini kebalikan dari jenis yang pertama, yaitu kelompok Qadariyah lawan dari Jabriyah. Terus. Nah, mereka Qadariyah yang menafikan takdir. Terus. Golau. Itu huruf jim, bukan huruf majburun. Waqalu al-'abdu majburun la ikhtiyarun lahu. La ikhtiyara. La ikhtiyara lahu wa la masyi'ata lahu. Nah, berarti kan Jahmiyah disebut sebagai Qadariyah gulat. Ya, Qadariyah gulat. Kalau Qadariyah disebut Qadariyah nufat. Kalau Jabriyah Qadariyah gulat. Ya. Qadariyah gulat. Artinya mereka berlebih-lebihan dalam masalah takdir. Kalau Qadariyah, Qadariyah nufat. Ya, sama Qadariyah juga sebutannya. Tapi kalau Jabriyah Qadariyah gulat, Qadariyah ya, Qadariyah nufat. Anti takdir Qadariyah nufat. Bersandar dengan takdir tok tanpa ada usaha Jabriyah gulat. Sudah, ngerti ya? Mereka yang berlebihan dalam menetapkan takdir. Mereka mengatakan hamba majburun, dipaksa, enggak ada pilihan, enggak ada kehendak. Terus wa innama huwa majburun ala af'alihi. Nah, hamba hanya dipaksa atas segala perbuatannya. Wa qad sammu bil jabriyati. Maka mereka dinamakan sebagai Jabriyah, ya. Jabriyah gulat. Kalau Qadariyah tadi apa namanya? Qadariyah nufat. Jadi antum kalau baca buku-buku akidah tingkat lanjutan akan ketemunya ini. Bukan dengan kalimat Jabriyah Qadariyah. Kok Qadariyah dua-duanya nih? Ingat, dia Qadariyah gulat. Ya. Kalau yang anti takdir Qadariyah nufat, begitu. Terus Qadari hatta nafau Mereka kata mereka innama huwa majbur, hamba ini hanya dipaksa atas segala perbuatannya. Maka oleh karena itulah mereka dinamakan dengan Jabriyah majbur, ya, yaitu mereka gulu berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir hingga akhirnya mereka menafikan segala perbuatan hamba, pilihan hamba, kehendak hamba. Terus mereka mengatakan semua perkara kembali kepada Allah. Hamba ini hanyalah digerakkan, diatur saja. Terus. Mereka itulah Jabriyah dari kalangan Jahmiyah. Asy'ariyah juga. Cuman Asy'ariyah Jabriyahnya Mutawassithah. Ya, ingat ya, Mutawassithah tadi menetapkan adanya sebab, tapi tidak berdampak. Ya. Terus. Tajahumi. Mereka menggabungkan antara jim jabr dan jim tajahum. Jim tajahum yaitu jim paham Jahmiyah. Terus. Maka dihadapi kebalikannya dan diselisih yang menghadapi mereka, yang menyelisih mereka adalah Mu'tazilah itu. ya, qadariyah nufat, yang mengingkari takdir. Ya, lanjut, Paul. Pokoknya ba'dahu faqalu al-'abdu lahu ikhtiyarun mustaqillun. Lahu masyi'atun mustaqillatun wa af'aluhu laysat mahdubatan lillahi wa la muqaddaratan min Allahi wa inna ma hiya af'aluhu wa unufun ay mustaqnabatun. Baik. Dari mana tadi saya, Paul? Qabaluhum wa khalafahum al-mu'tazilatu, yang menyelisih mereka, yang kebalikan dari mereka adalah qadariyah an-nufatu. Ya. Abi Ma'bad al-Juhani, yaitu Abi Ma'bad al-Juhani, wa man ja'a ba'dahu, dan yang datang setelahnya. Faqalu, mereka mengatakan, al-abdu lahu ikhtiyarun wa mustaqillun. Hamba memiliki ikhtiar yang tersendiri. Walau masyiatun mustaqillatun, dia memiliki kehendak tersendiri. Af'aluhu laysat makhluqatan lillah, segala perbuatannya bukan diciptakan oleh Allah. Wala muqaddaratun min Allah, segala perbuatannya bukan ditakdirkan oleh Allah. Innama hiya af'aluhu huwa, namun itulah perbuatan dia sendiri. Unufun ay musta'nafun. Musta'nafun itu sesuatu yang belum ada sebelumnya. Terus faum agasu al-jahmiyata wal jabriyata. Maka mereka kebalikan dari Jahmiyah, Terus basummu bil qadariyah. Kebalikan dari Jahmiyah Jabriyah, maka mereka dinamakan dengan Jabriyah. Qadariyah. Terus basummu majusa hadhil ummati. Mereka dinamakan sebagai majusinya umat ini. Karena mereka menetapkan berbagai pencipta di samping Allah. Abdu ibadu. Karena tatkala seorang hamba, para hamba menciptakan perbuatan mereka sendiri, jadilah mereka sekutu bagi Allah dalam masalah penciptaan. Maka jadilah mereka majusi. Karena itulah mereka dinamakan qadariyah, karena mereka majusi umat ini, karena mereka menetapkan adanya pencipta yang lain di samping Allah. Mana yang belum diterjemahkan? Fasoru majusannya. Karena majusi menyatakan sesungguhnya makhluk itu mencipta nasya'a an-nur, itu berasal dari cahaya dan kegelapan, dari dua pencipta. Terus pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Mu'tazilah qadariyah menambahkan lagi dari majusi ini. Mereka mengatakan semua orang menciptakan perbuatan sendiri. Karena itulah mereka disebut majusinya umat ini. Mereka menafikan takdir. Mana asya? Asya'a. Mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan ini sedikit pun. Terus wa innamal 'abdu wallazi fa'alahu wa batakarahu min ghairi an yakuna lillahi iradatun bihi. Namun hamba dialah yang melakukan perbuatannya. Dialah yang mengadakan, menginovasi tanpa Allah yang menghendaki, adanya kehendak dari Allah dalam perbuatan dia tadi. Terus Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Baik. Dan juga mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu bahwa makhluk, bahwa Allah menciptakan perbuatan hamba. Mereka tidak mengatakan demikian. Mereka tidak mengatakan Allah menciptakan perbuatan hamba. Padahal Allah Ta'ala berfirman, Allah khaliqu kulli syai', Allah lah yang pencipta segala sesuatu. Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Wa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Terus Allahu khaliqu kulli syai'in fanaqau al-khaliqiyata 'anillahi 'azza wa jalla. Nah, padahal Allah lah pencipta segala sesuatu. Kalau begitu mereka meniadakan, menafikan penciptaan dari Allah. Terus waja'aluha lil ibadi. Nah, mereka malah menjadikan penciptaan itu kepada para hamba. Allahu 'an dzalika. Maha tinggi Allah dari yang demikian. Wa hum 'ala naqidi min madhhab Jabriyah. Maka mereka kebalikan dari madhab Jabriyah. Baik, terus qawluhu al-qadariyatun nubatu ya'ni nubatu ya'ni nubat al-qadari. Ah, apa itu para pengingkar takdir? Terus qawluhu alladziina yuthbituna naw'an min al-hikmati wat-ta'dili la yaqumu bi rabbi wa la yarji'u ilayhi bal yarji'u li mahdi maslahatil makhluqi wa manfaatihi. Ah, ini di matan ya. Tar dulu di matan, yaitu mereka yang menetapkan satu bentuk hikmah dan sebab la yakumu bi rabbi, yang tidak ada pada Rabb, wala yarji'u ilaih, dan tidak kembali kepada Rabb, bal yarji'u limahdi maslahatihil makhluq wa manfaatihi, namun semata-mata kembali kepada kemaslahatan makhluk dan manfaatnya. Terus wayaj'alu al makhluqa yakhluqu af'alahu taqillan. Nah, maka mereka menjadikan makhluk yang menciptakan perbuatannya tersendiri dari Allah. Terus yuqaddirha Allahu 'alayhi wa lam yasha'ha lahu wa innamal 'abdu wallazi sha'aha wa aradaha mustaqillan biha wa awjadaha. Nah, dan mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkannya. Nah, ini tidak berasal dari Allah. Namun hambalah dialah yang menginginkannya, menghendakinya, menginginkannya secara sendiri. Ya, terkait perbuatannya, dan hambalah yang aujadaha, yang mengadakannya. Terus dan yang menciptakan perbuatan hamba itu sendiri, ya hamba itu sendiri katanya. Nah, inilah madhabnya Qadariyah yang mengingkari takdir. Nah, dari kalangan Mu'tazilah dan yang selainnya. Baik, kemudian lihat di matan. Fa indahum annal ibadati syuri'at asmanan lima yanaluhu al-abdu minas sawabi wa na'imi. Perhatikan, ini penting ini. Ya, ini penting sekali biar kita tahu perbedaan antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, kemudian mereka menyatakan, menurut mereka ibadah, bahwasanya ibadah itu syariat, disyariatkan asmanan sebagai harga. Nah, ada hasilnya. Lima yanaluhu al-abdu minas sawabi wa na'im. Sebagai harga untuk pahala dan kenikmatan, ya, yang akan digapai oleh hamba. Jadi kaum ya Mu'tazilah, Qadariyah, mereka menyatakan tatkala seorang hamba melakukan ibadah, maka Allah harus memberikan ganjaran. Tatkala seorang hamba melakukan kemaksiatan, mereka mengatakan Allah harus menghukum. Tatkala hamba melakukan ibadah, Allah harus memberikan surga. Nauzubillah min dzalik. Maka mereka mengatakan demikian. Ibadah itulah asman, sebagai saman. Ya, hasilnya ini. Ibadah ada hasil, ada harga, ada nilai. Nilainya surga, maka mesti dapat surga. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini keyakinan dari Qadariyah. Ya. Coba dibaca. Nah, Mas Andika. Al-ibadu minatawabi wal-na'imi. Fa'inda ha'ulahi al-qadariyatu. Itu al-qadariyah masih ke tabi ke al-ha'ulah. Fa'inda ha'ulahi al-qadariyati annala abada yastahiqqu yastahiqqul jannati Ah, menurut mereka Qadariyah bahwasanya hamba itu berhak mendapatkan surga dengan amalnya. Terus. Kalau tafdil ada ya-nya sukun. Lah, udah ngaco. Makanya sorobnya sorob. Antum sorobnya catatan. Ya, itu masdar tafaddul. Tafaddulun alaihi bidzalika wa innama yastahiqquha yastahiqquha bi'amalihi wa ta'atihi. Perhatikan, maka Allah tidak memiliki tafaddul, kebaikan, naudzubillah alaihi bidzalik, atas hal tersebut. Tatkala hamba masuk surga, kata mereka, ya memang udah harganya, harga dari ibadah ya surga gitu. Nilainya itu, hasilnya itu. Maka Allah enggak punya tafaddul kebaikan sama sekali dalam hal ini. Nauzubillah min dzalik. Wa innama yastahiqquha bi amalihi wa ta'atihi. Namun hamba memang berhak mendapatkannya karena amalan dia, ketaatan dia. Terus. Istihqaqan laisa lillahi fihi tadkhulun. Tadakhulun. Tadakhulun. Cukup. Itu karena sang hamba istihqaqan. Memang berhak untuk mendapatkan surga, dia sudah beribadah. Maka tidak ada bagi Allah dalam masalah ini tadakhul, campur tangan, impertensi. Nauzubillah min dzalik. Terus. Wala tafaddulu wala. Munsharif, kenapa enggak ditanwin? Wala tafaddulu wala man. Ngantem enggak ngerti bahasa Arab, buka kamus. Wala minnatun. Nah, itu ya. Kalau enggak paham, buka kamus, jangan nebak. Nah, jangan sesekali baca satu kalimat nebak. Ini bahaya ini. Kalau enggak ngerti, buka kamus. Jangan sesekali baca satu kalimat nebak. Nebak, kecuali kita sudah sering mendengar. Ya, sudah sering mendengar kalimatnya minnah, bacanya minnah. Tapi kalau enggak pernah mendengar, baru mendapati, nebak, ini musibah. Enggak boleh. Baik, kata mereka lagi, la tafaddulun wala minnatun. Kata mereka, tatkala seorang hamba itu bukan karena kebaikan dan karunia dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Ta'alallahi amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wa yaj'aluna dukhulal jannata innama, ini sudah dibaca belum? Terus baca lagi. Wa yaj'aluna dukhulal jannata innama. Jannati mudhafun ilaih. Mereka menjadikan seorang hamba masuk surga itu karena haknya si hamba. Nauzubillah. Terus? Bukan karena rahmat dari Allah. Nauzubillah ya, Mu'tazilah. Terus? Nebak. Wamannihi. Kalau yang min itu ada taknya. Minnah. Ini enggak ada. Mannihi. Terus? Wa karamihi. Bukan karena rahmat Allah. Bukan karena anugerah dan kemurahan Allah. Terus? Wa hadha yunafi qawli. Qawla. Udah pusing dia. Udah gak fokus. Makanya sorotnya itu diapalin. Wahada yunafi qaular rasuli. Dan ini menafikan sabda Rasul. Ayo baca. Lan yudkhila ahadan amaluhu al jannata. Perhatikan, Nabi SAW bersabda, amal seorang hamba itu tidak akan memasukkan seseorang ke surga. Masya Allah. Jadi amalnya tidak akan memasukkan dia ke surga. Terus? Mereka, para sahabat, berkata, tidak pula dengan anda wahai Rasulullah. Qala la wala ana illa an ini hadis ini ada harakatnya enggak? Ada harakatnya aja masih puyeng dia. Masyaallah. Para sahabat bertanya, tidak dengan Anda pula wahai Nabi? Nah, wala ana. Ya, namun ya, dan rahmatnya. Terus istadalla lamnya tasdid. Wayastadilluna biqoulihi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, mereka berargumen dengan firman Allah Ta'ala, masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian kerjakan. Terus bima qalu alba albahu huwa ba Udi ngacing lebak. Iwadi. Wa'u iwadi wa tamaniyati. Nebak. Udi. Apa Udi? Nebak dia. Perhatikan di firman Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, bima huruf ba. Kalau mereka mengatakan huruf ba di sini adalah ba iwat. Ya, ba hasil. Samaniyah, hasil harga. Ya. Masuklah kalian ke surga, ya harganya ini dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, gantian coba, Sabit. Istahaqqu. Dukhulaha 'ala Allahi wa laisa lillahi taqaddulun. Maka kata mereka, mereka berhak masuk surga, mendapatkan hak dari Allah masuk surga, dan Allah tidak memiliki kebaikan dalam masalah ini karena harganya sudah mereka bayar berupa apa yang mereka kerjakan dari ibadah dan yang lainnya. Terus istahaqqaha. Nah, dia berhak mendapatkan surga dengan perbuatan dia sendiri. Wa hadza yunakidu qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun minkumul jannata bi'amali. Ini kontradiksi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi bersabda salah seorang di antara kalian tidak masuk surga dengan amalnya. Faqaifa najma'u bainal ba'aini? Bagaimana kita menggabungkan antara dua ba ini, yaitu ba di ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, dengan hadis la yadkhulu ahadukum minkum aljannata bi amalihi. Ya, terus qalu as-siyaqu mukhtalifun. Mereka mengatakan redaksinya itu berbeda. Wal ba'u fi kulli siyaqi ghairul ba'i fi siyaqil akhari. Ba yang di satu ayat di satu redaksi berbeda dengan huruf ba yang di redaksi yang lain. Wal ba'u fi qawli ta'ala kulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka para ulama menyatakan huruf ba yang di ayat Allah udkhulul jannata bima dengan apa yang kalian kuntum ta'malun, ayat ba-nya itu sababiyah. Terus ai udkhulu al jannata bisababi ma kuntum ta'malun. Bisababi ma kuntum ta'malun. Yaitu maknanya masuklah kalian ke surga dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Dengan sebab. Ya, dengan sebab. Yang menentukan siapa? Yang menentukan siapa? Allah. Sebabnya cuma beramal. Terus wal ba'u fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi amalihi. Ba'ul qiwadi. Sedangkan ba pada sabda Nabi, salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga bi amalihi, dengan amal dia. Itu ba iwat, ba upah. Terus ganti, dapat gantinya apa? Dapat upahnya apa? Wasamania, dan ini hasilnya. Terus ini aslinya bukan samanun ya. Harusnya apa? Samanan. Ya mungkin ini salah cetak. Tambahin tulisannya. Ini asli samanan. Khobar laisan. Maka surga bukanlah saman hasil. Terus? Dari amal seseorang. Wa innama amalul insani sababun. Namun perbuatan hamba itu hanyalah sebab untuk memasuki surga, tapi bukan yang menyebabkan. Hanya sebab aja. Terus? Wa illa fal amal insani qalilun binisbati li jannati wa na'imil jannati. Karena kalau tidak, amal manusia itu sedikit. Dia mau nebus apa ke surga? Ya, kalau dibandingkan dengan surga itu sendiri, kenikmatan dia, kenikmatan surga, ya sedikit. Dia cuma ngerjain sholat, puasa, zakat, jihad, sedikit. Surga itu banyak sekali. Ya, kalau dia mengandalkan amal, ya enggak bisa. Ya, belum lagi dia dihisap di dunia ini dan mendapatkan nikmat, oksigen gratis, hidup gratis, makan dapat rezeki, dapat semua organ tubuh sempurna. Gimana dia dihisap gitu? Ya, kalau dibandingkan dengan amal dia, enggak ada apa-apanya dia. Semuanya masuk surga karena rahmat Allah. Ya, terus Allahu tafaddala alaihi bidzalika. Namun Allah lah yang berbuat kebaikan kepadanya dalam hal ini. Terus Walau husiba al-insanu ala ni'am, jamak dari nikmah. Ala ni'amillahi alaihi allati la ya'lamuha illallahu zahiratan wa batinatan. Nah, seandainya dia dihisap, seorang hamba dia dihisap atas segala nikmat Allah yang tidak diketahui jumlahnya itu kecuali Allah, yang zahirah maupun batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Terus ma baqiya lahu amalun wa istahaqqaha al-hisab. Maka pastilah tetap ada amal yang hisap itu layak untuk menghisap amal yang tadi. Terus faqad istaqraha nikmatu, maka hisap nikmat akan menenggelamkan dia walau banyak pun amal dia. Terus walakinnallaha yadkhulu, kalau yadkhulu Allah yang masuk. Yadkhulu al-abdu al-jannata abda al-jannata bifadlihi. Namun Allah lah yang memasukkan hamba ke surga dengan karunia-Nya. Wal amalu innama huwa sababun faqat, amal itu hanya sebab saja. Allah azza wa jalla Ila sab'a mi'ati dhafin. Allah yang melipat gandakan kebaikan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Terus ila ad'afin katsiratin, sampai pelipat gandaan yang sangat banyak, lebih dari 700. Mannan. Ini sebagai karunia dan anugerah dan karunia dari Allah. Terus inilah perbedaan antara pendapat Jabriyah dan Qadariyah. Terus inilah jawaban Ahli Sunnah wal Jamaah terkait syubhat Qadariyah. Nah, masih lanjut ya. Jadi paham sini ya. Kalau nanti Mu'tazilah datang, oh enggak, kita wajib dapat surga kalau kita beramal. Mana dalilnya? Nah, ini udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, huruf ba-nya di situ kata mereka huruf ba iwat samaniyah. Tapi kita katakan bukan, itu ba sababiyah. Yang ba iwat itu dalam hadis. La yadkhulul jannata minkum la yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi'amalihi. Ya, itu baru iwat. Salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena amal dia. Dengan harga amal dia tadi, dia dapat menembus surga? Enggak bisa. Semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau main amal-amalan, sebanyak amal apapun kita, enggak akan sanggup menembus surga. Surga nikmatnya banyak sekali. Sementara amal kita untuk nebus kenikmatan aja yang dihisap, itu belum tentu lunas. Kita dapat nikmat banyak, organ tubuh sempurna, aliran darah sempurna, ya, kemudian penempatan anggota tubuh yang sempurna, ini nikmat. Kesehatan yang lebih banyak daripada waktu sakit, nikmat. Kapan tuh dihisap? Oksigen gratis panjang hidup kita, nikmat. Ketika kita hidup di perut ibu kita, bisa hidup, dapat makanan, asupan makanan, nikmat. Nikmat, semua nikmat. Kita dapat rezeki, nikmat. Kesehatan, nikmat. Dapat orang tua yang sehat, nikmat. Semua nikmat. Ini aja kalau ditembus, ditembus dengan amal, enggak lunas. Amal kita sedikit, banyak salah lagi. Ada riya lagi, naudzubillah. Banyak salah lagi. Nah, ini enggak tembus, enggak tembus, tembus nikmat. Gimana mau tembus surga? Surga nikmatnya abadi selama-lamanya. Dapat bidadari, dapat istri dua minimal. Ya. Yang luasnya, nah, masya Allah. Enggak bisa dibayangkan. Gimana mau tembus surga? Tembus bayar, ya, bayar kenikmatannya ini enggak lunas. Nah. Dihisap, enggak lunas bayar pakai amal. Gimana mau nembus surga? Nah ini Mu'tazilah ini konyol ini ya. Konyol ini, mereka demikian. Maka aku tahu jawabannya. Apa? Ketika membantah syubhatnya. Ya, terus, kemudian. Ini masih di penjelasan ini, sabit. Wa fa'indahum anal ibadat isyuriat asmanan. Maka menurut mereka, ibadah itu disyariatkan hanya sebagai asmanan, harga, ya, nilai dari surga gitu. Nah, terus, nah, Ahlus Sunnatul Jamaah menyatakan ibadah itu disyariatkan sebagai sebab, bukan sebagai ya harga. Harga buat dapat surga ya ibadah, bukan demikian. Terus. Oh, ini dia udah di matan ya. Udah di matan. Wa annaha bi manzilati istifa'il ajri ajrahum. Maka ini seperti kedudukan, ya, kedudukan istifa'il ajir, seperti kedudukan memberikan gaji kepada para pekerja ajrohu, gajinya. Ini kayak begitu, ibadah menurut mereka ya kayak pegawai. Ya, saya beribadah, ya saya dapat surga. Saya kerja, saya dapat gaji. Na'udzubillah. Qalu walihada yaja'alu subhanahu iwadan. Kata mereka, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah itu sebagai iwat. Sebagai upah. Sebagai penggantinya apa. Ini ganti dari ibadah. Ini surga. Waliyadubillah. Kakaulihi ta'ala wanudu antilkum antilkumul jannata awistumuha bima kuntum ta'amalun. Ya, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian. Disebabkan apa yang kalian kerjakan. Ya, wa qawlu hal tujzauna ila ma kuntum ta'malun. Ya, apakah tidaklah kamu diberikan balasan melainkan sesuatu yang setimpal dengan apa yang kamu kerjakan? Dan wa qawlu udkhul jannata bima kuntum ta'malun. Ini ayat-ayat semuanya tentang syubhat dari ya, kalangan mana? Qadariyah, ya, Mu'tazilah. Wa innama yuwaffal as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas, tanpa hisab. Ayat sabit. Yaquluna laisa lillahi fadlun fahiya ajurna ala amalina. Fahiya ujuruna ala amalina. Mereka mengatakan Allah enggak punya kebaikan dalam masalah hamba masuk surga. Itu karena ujuruna, itu karena memang pahala kita atas ala amilna, atas apa yang kita amalkan. Nah, terus al-ajir semisal pegawai yang mereka sibuk di sisi Anda, kerja sama Anda. Terus tu'tihi ujratahu. Anda akan berikan kepadanya gaji dia. Anda gak punya kebaikan ya, karena dia sudah memberikan hak Anda. Dia kerja, Anda berikan gaji, enggak berarti Anda gak baik, memang berhak. Na'udzubillah, ini mereka menyamakan ya Allah subhanahu wa ta'ala dengan seperti manzilah bos kepada pegawai. Ya, bos kepada pegawai. Jadi tatkala bos memberikan gaji kepada pegawai, ya, bos gak baik. Memang udah hak, udah kewajiban dari si bos memberikan gaji kepada pegawai. Ya, kata mereka begitu juga. Ya, bimanzilati istifa'il ajir ajrohu. Itu seperti kedudukan orang yang memperkerjakan kepada para pegawai diberikan gajinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, terus li'annahu natijatun kaddahi. Natijatu mudhaf. Natijatu kaddahi. Kaddihi. Wa arqihi. Nah, itu karena hasil dari kerja keras dia, ya, dan keringat dia. Terus fakadzalika al-ibadu indallahi al-jannatu wath-thawabu hadza min kaddihim. Kaddihim. Wa arqihim. Ah, demikian pula kata mereka, para hamba di sisi Allah, surga, ya, ganjaran pahala itu merupakan hasil kerja keras dan keringat hamba. Laisa li annallaha tafaddalu alaihim. Ah, laisa annallaha, laisa li annallaha tafaddala. Tafaddala alaihim bidzalik. Ah, bukanlah karena Allah memberikan kebaikan kepada mereka, menganugerahkan pada mereka. Terus wa hadhihi jur'atun. Jur'atun. Jur'atun fadhi'atun 'ala Allah wa ziyadatun bidzalik. Maka ini adalah sebuah sikap yang lancang, yang fadhi'ah, yang tidak sopan, ya, sebuah hal yang tidak sopan kepada Allah, wal iyadu billah. Ya. Terus qaulu ta'ala wa yudkhilukum al-jannata uridtumuha bima kuntum ta'malun bima kuntum akhudhu al-ba'a ala annaha ba'u samaniyati wa ba'u al-iwadi faj'alu al-jannata tamanan lil amali muqabilan lil amali. Nah, ini terkait firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa nudu an tilkumul jannata awristumuha bima kuntum ta'malun, dan diserukan kepada mereka itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang kalian kerjakan, bima kuntum ta'malun. Padahal ini ba'nya ba' sababiyah, ya, ba' sababiyah, namun mereka menyatakan ini ba'nya ba' iwad, ba' samaniyah. Ya, bima kuntum akhadu alba'a, maka mereka menjadikan ba' di sini ala anha ba' asamaniyah. Ala annaha ba, itu ba, ba samaniyah, ba iwat, ba pengganti, ba upah, ba harga. Hasilnya itu faja'alul jannata samanan lil amali muqabilan lil amal. Maka mereka menjadikan surga itu adalah hasil dari amal, ya. Ya, itulah, ya, perkebandingan dari amal, waliyadu billah. Tadi kan sudah dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya. Ya, yang ba yang samaniyah itu di dalam hadis la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi amalihi. Itu baru ba, ba samaniyah, ba iwat. Salah seorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena disebabkan amal dia. Ini baru ba-nya bi amalihi, ba, ya, ba samaniyah, ba iwat. Ya, dengan dia mau nembus surga pakai ini enggak bisa. Ya, karena surga terlalu mahal dengan kenikmatan yang besar. Ya, dia dihisab dengan segala nikmat, gak tembus dia menembus hisab tersebut, hanya mengandalkan amal dia, ya. Apalagi mau nembus surga yang lebih banyak lagi, ini murni rahmat dari Allah. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala, terus habit qauluhu ta'ala hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun wa antaluha minal ayati. Ah, dan firman Allah Ta'ala, tidaklah kamu diberi balasan melainkan sesuatu yang setimpal dengan apa yang kamu kerjakan. Terus, dan ayat ini sangat banyak. Terus, innama yuwaffau, innama as-sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Ah, sungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa hisab, tanpa batas. Terus, ah, mereka menamakannya itu sebagai ganjaran, ya, upah, ya. Ujroh. Ujrotan. Yakni ujrotan ala sabrihim. Ah, itu sebagai pahala atas kesabaran mereka, gantian-gantian. Nah. Coba dibaca lagi sini. Amin za. Qala syarhu ta'ala yakni ujrotan ala sabrihim. Kencangnya dikit suara. Ah, ini subuhatun. Ini adalah subhat. Terus ya ayatun wa ahadithu walakin laisa lahum biha mutamassikun li'annahum yufassirunaha bighairi tafsiriha. Ah. Ini adalah ayat berbagai hadis yang mereka jadikan subhat. Namun tidaklah mereka berpegang dengan ayat hadis tersebut karena mereka mentafsirkan dengan selain tafsir yang sebenarnya. Terus fayaquduna bil mutasyabihati. Ah, mereka hanya mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat. Alladhi yaqwa bihi. Alladhi yaqwa. Alladhi yaqwa bihi ahluz zaini wad dalali. Ah, ini yang orang-orang yang menyimpang dan sesat terjatuh ke dalamnya. Duna duna raddahu. Duna duna raddihi ilal muhkami. Ya, ilal muhkami. Ilal muhkami. Nah, tanpa mereka mengembalikan ke ayat yang muhkam. At-tafsiru kalamillahi yakunu bi diadhihi. Ba yakunu maka tafsir kalam Allah itu bisa dengan sebagian yang lain, tafsir Quran dengan sebagian Quran, terus tafsir kalam rasuli yakunu ba'dahu bi ba'din. Ah, juga mentafsirkan sabda Nabi itu dengan sebagian sabda Nabi yang lain. La ya'maluna hadza. Mereka tidak mengetahui hal ini. Ya'kuluna bi tarfin wa yatrukuna tarfal akhar. Baitrukuna tarfal akhar. Mereka hanya mengambil satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain. Fayakhuduna tarfa alladhi yasluhu lahum. Hanya mereka hanya mengambil sisi yang ya, cocok sama mereka aja. Baitrukuna tarfa alladhi la yasluhu lahum. Ah, mereka meninggalkan sisi dalil yang tidak cocok buat mereka. Walidzalika dallu wa zaghu. Oleh karena itu mereka sesat dan menyimpang. Amal ladina fi qulubihim zayyun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wil. Maka orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, ya, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwilnya. Terus wayastajuna bil haditsil qudsi. Terus dalam lihat di atas wa fi sahih ya ibadi innama hiya a'malukum yuhsi ya uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Mereka berargumen dengan hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, itu tidak lain adalah amal kalian, yang uhsiha lakum, yang aku akan menghitungnya untuk kalian, summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku balas kalian ya dengan sempurna untuk kalian. Terus mereka berdalil bahwasanya ini adalah upah, ya, pengganti. Terus padahal kenyataannya itu bukanlah pengganti. Nah, itu hanyalah sebab untuk menggapai kebahagiaan. Berapa halaman kita baca? 9 halaman. Masya Allah. Cukup ya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astagfirullah. Ada yang mau ditanya enggak?